Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. إخواني في الله رحمكم الله. الحمد لله. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya, sehingga pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian setiap bulannya. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membaca hadis ad-dinun nasihah, penjelasan tentang an-nasihatu lillahi wa likitabihi. Sudah kita baca, sekarang kita masuk penjelasan tentang nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, amma nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatasdiquhu ala risalah, membenarkan beliau, membenarkan risalah yang beliau bawa. Nah, kita wajib mengimani dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalq. Allah mengutusnya kepada seluruh makhluk. Kita harus meyakini itu. Tidak boleh ada keyakinan bahwa Rasulullah hanya diutus untuk orang-orang Arab saja. Bahkan Rasulullah diutus kepada semua umat manusia, Arabahum wa Ajamahum, Arabnya maupun non-Arabnya. Bahkan jin dan manusianya, bangsa jin dan manusia merupakan objek dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya manusia saja. Naam. Wal iman bi jami'i ma ja'a bih, dan juga mengimani semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang beliau khabarkan, maka kita benarkan, dan kita meyakini bahwa Nabi adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur terhadap apa yang beliau khabarkan, dan masduq terhadap apa yang beliau sampaikan dari wahyu. Mengimani jami' ma ja'a bih, sebagaimana kata Syekh Rabi' di sini, semua apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa terkecuali. Bukan seperti keadaan sebagian orang, yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd, mengimani sebagian ajaran Nabi dan mengingkari sebagian yang lainnya. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengimani semuanya. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, semuanya kita iman. Naam. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah dan larangannya. Ya. Semua perintahnya kita kerjakan, semua larangannya kita tinggalkan. Jadi khabar kita benarkan, perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Jadi ittiba kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam harus benar-benar jujur. Naam. Tidak memilih-milih syariat tertentu. Dan harus kita ketahui bahwa tidak boleh ada orang lain yang diikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang menyebutkan pembagian tauhid menjadi empat, ya, samping tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma wa sifat, mereka menambahkannya tauhidul mutaba'ah. Tauhidu al-mutaba'ah, hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata para ulama, illa man kana wasitatan bainahu wa bainar rasul, kecuali dia merupakan wasitoh, perantara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tersebut yang berstatus sebagai perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu syariat yang tidak kita miliki, sehingga ketika itu boleh bagi kita mengikuti rajul tadi, orang tadi, tapi dengan syarat kita meyakini dia hanya sebagai perantara antara kita dengan syariat yang disampaikan kepada kita. Dia tidak boleh diikuti mustaqillun, diikuti dengan sifat berdiri sendiri. Nah, tayyib, tidak ada seorang pun yang boleh diikuti berdiri sendiri dalam hal menentukan syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini akan menjaga kita dari sikap fanatik yang tercela. Nah, adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hanya mubaligh saja. Ya, penyampai wasithah. Barakallahu fikum. Wa nusratuhu hayyan wa mayyitan, dan menolong, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika masih hidup maupun ketika beliau telah meninggal. Ini termasuk nasihat untuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tentunya ketika beliau masih hidup adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang melakukan tugas yang mulia ini, nusratuhu, menolong beliau alaihi salatu wassalam. Adapun kita, setelah beliau meninggal, nah, maka kita bisa menolong Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan menjaga kehormatan beliau, menjaga sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Wa mu'adatu man adahu, demikian pula memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah alaihi salatu wasallam dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa muwalatu man walahu, dan menyerahkan loyalitas kepada orang yang bersikap loyal kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini adalah prinsip al-wala wal-bara. Ya, kita berlepas diri dari orang-orang yang membenci dan memusuhi Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan kita loyal kepada orang-orang yang menyerahkan loyalitas kepada beliau alaihissalatu wassalam. Wa i'zamu haqqihi, dan juga mengagungkan haknya. Wa tauqiruhu, dan memuliakannya. Wa ihya'u tariqihi, dan menghidupkan jalannya. Wa sunnatihi, dan sunnahnya. Wa basthu da'watihi, dan menyebarkan dakwahnya. Nah, menyebarkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan metode-metode yang dibimbingkan oleh para ulama berdakwah kepada sunnah Rasulullah, berdakwah mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak jalan yang bisa kita lakukan, ya, termasuk apa yang kita lakukan sekarang, melakukan majelis taklim, ya, baik itu pekanan maupun bulanan. Mastata'na ila dzalika sabila, sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini termasuk ba'su da'wati, menyebarkan dakwanya, ataukah dengan membuat lembaga-lembaga pendidikan, di mana di situ anak-anak kaum muslimin salafiyin, ya, dididik dan digembleng, dikader agar menjadi du'atun ilal huda, para da'i yang mengajak kepada petunjuk. Doa ilah as-salafiyah, para da'i yang mengajak kepada dakwah as-salafiyah. Naam. Sehingga ta'awun, kerjasama dalam mewujudkan hal-hal yang mulia tersebut, yang merupakan cakupan ba'thu da'wati, menyebarkan dakwah Nabi SAW, matlubah. Ya, ta'awun dalam mewujudkan tujuan yang mulia itu sangatlah dituntut, ya, sangatlah dituntut dari kita semua. Naam. Itu termasuk an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memusatkan perhatian kita, fokus, ya, bisa mewujudkan madza ad-dirasa wa ta'lim, ya, bagi kita dan bagi abna al-muslimin, anak-anak kaum muslimin salafiyin. Naam. Barakallahu fikum. Wa nashruha, ya, dan menyebarkannya. Wa nafyut tuhmah, membersihkan tuduhan, anha, darinya. Wa khidmatu ulumiha, dan berkhidmat, ya, terhadap ilmu-ilmu as-sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, ya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka berkhidmat, berkhidmat melayani ilmu-ilmu sunnah dengan cara mensyarah, menjelaskan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang sampai kepada mereka. Oleh karena itu kita dapati syuruhat, penjelasan-penjelasan kitab-kitab hadis, ya, alhamdulillah bisa kita baca, bisa kita istifadah, mendapatkan faedah darinya. Mulai dari syarah Sahihul Bukhari, ada berapa macam syarah, syarah Sahih Muslim juga banyak, syarah Sunan Abi Dawud, syarah Sunan At-Tirmidzi, syarah Sunan Ibnu Majah, syarah Sunan An-Nasai. Naam. Kutubus Sittah, 6 kitab induk hadis, itu semua sudah ada syarahnya. Para ulama betul-betul meluangkan waktu untuk berkhidmat, menghabiskan waktu dan umur mereka untuk mensyarah sekian ribu hadis yang ada dalam kitab-kitab induk, 6 kitab induk hadis. Semua ada syarahnya. Ya, mereka berkhidmat. Naam, berkhidmat. Ini termasuk diantara nasihah, an-nasihah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ulama-ulama yang ada di abad ini juga tidak ketinggalan dalam mengambil peran dalam berkhidmat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa tafaqquh fi ma'aniha, dan berusaha memahami makna-maknanya. Ya, tentunya dengan mengkajinya. Ya. Dengan mengkajinya, melakukan kajian-kajian rutin, membahas hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, mulai dari kitab-kitab hadis yang pendek, yang ringan dulu, sampai kemudian kitab-kitab hadis yang lebih besar ya daripada itu, seperti Arba'in An-Nawawiyah. Walhamdulillah kalau kita bisa tafaqquh, berusaha memahami kandungan atau penjelasan syarah Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis dulu kita berusaha ya memahami maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya dan mendakwakannya, itu sudah khairun katsir, ya, kebaikannya yang banyak. Syukur-syukur kalau kita bisa hafal 40 hadis itu dan faham isinya dengan baik, lalu kita ajarkan, kita dakwakan kepada masyarakat. Nah, kemudian bertahap mungkin mengkaji kitab-kitab hadis yang lain yang lebih tebal seperti Umdatul Ahkam, kemudian lebih tebal lagi Bulughul Maram, atau mengkaji kitab-kitab hadis yang kita isyaratkan tadi, 6 kitab-kitab induk hadis ya. Nah, Kutubus Sittah. Baik. Tentunya itu membutuhkan waktu ya. Membutuhkan kita mengorbankan waktu dan tenaga pikiran untuk melakukannya. Nah. Barakallahu fikum. Wa du'a'u ilaiha, dan berdakwah mengajak kepadanya ya. Wa idhamiha, wa idhamuha, dan mengagungkannya. Wa ta'addubu inda qira'atiha, dan beradab ketika membacanya ya. Jadi ketika hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dibacakan, maka termasuk di antara bentuk nasihatil rasul, nasihat untuk Rasulullah adalah kita beradab dalam mendengarkannya ya, dalam penyampaiannya. Al-Imam Malik rahimahullah ketika ingin duduk di majelis tahdis, majelis penyampaian hadis, maka beliau memakai pakaian yang paling bagus ya, berhias dan merapikan pakaian, rambutnya, dan na'am beliau berhias ya, untuk mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dilarang mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ketika hadis Nabi alaihi salatu wasallam dibacakan, maka termasuk bentuk adab adalah kita tidak berbicara. Ya, kita diam mendengarkan hadis itu supaya kita mendapatkan faedah dan berkah darinya. Nah, ini termasuk di antara adab penuntut ilmu. Ya, kaum salaf, mereka adalah orang-orang yang mengagungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengkhususkannya dengan memberikan perhatian dan adab yang lebih ketika akan mendengarkan hadis. Naam. Dalam ayat yang lain, lanjutan ayat ya, dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama menjelaskan bahwa ini larangan ini ketika beliau hidup. Adapun setelah beliau meninggal, ketika hadisnya dibacakan, maka kita jangan bersuara ya, melebihi ya, suara kita jangan lebih keras ya, melebihi suara orang yang membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Ketika beliau masih hidup, ketika sudah meninggal, maka ketika dibacakan hadisnya, hendaknya kita beradab, mendengarkan dengan seksama. Nah, jangan pemateri sedang menyampaikan hadis Nabi, kita di belakang asik bicara misalkan. Ya. Baik. Ya, semoga tidak ada di antara kita yang melakukannya, ya. Di kalangan ikhwah secara khusus ummahat yang tidak terpantau, ya. Di belakang mungkin pemateri sedang membaca hadis, di belakang lagi cerita, maka hal ini harus diperhatikan. Naam. Thayyib. Jadi beradab ketika hadis beliau dibacakan, yaitu an-nasihah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal imsak anil kalami fiha, dan menahan diri dari membahas, ya, membahasnya tanpa ilmu. Naam. Ini maksud dalam keumuman berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, secara khusus hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, kita harus menahan diri. Jangan sembarangan di dalam membahasnya tanpa ada ilmu, tanpa ada bekal ilmu. Naam. Maka sudah semestinya bagi kita untuk merujuk, ya, dalam penjelasan hadis-hadis itu kita merujuk kepada penjelasan para ulama, dan sudah kita isyaratkan tadi, ya, sekian banyak ulama yang sudah mensyarah, menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal merujuk saja pada kitab-kitab itu. Wa takhalluq bi akhlaqi hadzal rasul, dan berakhlak dengan akhlak Rasul yang mulia ini. Naam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sungguh telah ada bagi kalian, untuk kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Ya. Apalagi dalam pembahasan akhlak. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi juga memberikan tambih, ya, peringatan kepada umatnya dengan mengatakan, ahsanukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akidah saja tanpa akhlak yang mulia itu tidak cukup. Ya. Dalam hadisnya Nabi alaihi wasallam mengikat antara beriman kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak yang mulia berupa memuliakan tetangga. Rasulullah menggandengkannya dengan mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini kan akidah. Iman kepada Allah dan hari akhir ini pembahasan akidah. Allah menggandengkannya dengan falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Artinya apa? Akidah yang lurus saja, akidah yang sahihah, yang benar saja itu tidak cukup sampai dilengkapi dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi hendaknya kita memperbaiki akhlak-akhlak kita. Kata orang tua kita, ifakasing nyampe. Ampe-ampe tak. Itu pesan orang tua. Ya. Selaras dengan hadis, merupakan kandungan makna hadis. Nah, jadi jaga akhlak-akhlak kita, barakallahu fikum. Berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim yang mulia. Dan kita ketahui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara metode dakwahnya adalah berdakwah dengan akhlak. Banyak orang masuk Islam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan kesan dakwah berupa akhlak itu lebih besar daripada dakwah hanya dengan berbicara, menyampaikan materi. Orang cenderung lebih respect kepada akhlak yang kita tonjolkan, akhlak yang kita tampilkan, yang kita contohkan daripada kalam atau pembicaraan semata yang kosong dari pengaplikasian, praktek, pengamalan. Nah, barakallahu fikum. Wa ta'addub bi adabih. Kemudian selanjutnya termasuk di antara nasihat untuk Rasulullah adalah beradab dengan adab-adabnya. Wa mahabbatu ahli baitihi, dan mencintai ahli baitnya. Ya, keluarganya. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunani, dan menjauhi orang-orang yang membuat bid'ah. Naam, orang-orang yang membuat bid'ah. Jadi kita jauhi sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ أَنَّهُمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُسْتَهْزَأُ بِهَا. Telah diturunkan kepada kalian dalam kitab bahwa apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diperolok-olokkan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling, ya, meninggalkan majelis-majelis seperti itu. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka, ya, membahas pembahasan yang lain. Ya. Jadi ini merupakan bentuk pembelaan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tidak boleh ada seorang pun melakukan penambahan di dalam syariat Islam sehingga termasuk bentuk nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk Rasulullah sebagaimana kata Syekh di sini adalah mujanabatu man ibtada'a. Kita menjauhi, meninggalkan, ya. Nah, orang yang melakukan bid'ah. Bahkan lebih dari itu, yaitu muharabah. Kita memerangi ahlul bid'ah dengan bid'ah yang sifatnya qauliyah, fi'liyah, ataukah aqdiyah. Nah, kita tambahkan keterangan di sini. Kita nukil ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan fa tuharabu ahlul bid'ah al-qawliyati wal fi'liyati wal aqdiyah, maka ahli bid'ah, baik bid'ahnya itu ucapan, perbuatan dan keyakinan, itu harus diperangi. Ya, bukan hanya dijauhi saja tapi harus diperangi, dibantahi, ya, diperingatkan. Nah, mengapa? Karena kata Syekh mengatakan karena liannal bid'a kullaha babun wahidun. Karena bid'a dengan semua macamnya itu pintunya sama. Ya, tidak ada pintu kedua, pintu ketiga, tapi pintunya sama. Kulluha dhalalatun, semuanya sesat. Semuanya sesat. Ya, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, sehingga tidak ada yang dikecualikan. La yustathna min hadza bid'atun. Tidak ada yang dikecualikan dalam hal ini. Ya, satu jenis bid'ah pun tidak ada yang dikecualikan. Apakah itu ucapan, perbuatan, ataukah keyakinan. Nah, sehingga termasuk di antara nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaku bid'ah itu diperangi bimisli ma yuharibu nabihi as-sunnah. Diperangi sebagaimana dia memerangi sunnah. Ya, jadi bentuk pengingkaran kita, bantahan kita kepada ahlul bid'ah sesuai dengan kadar muharabahnya, kadar peperangannya terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tayyib. Sehingga harus dibedakan ya. Mana yang merupakan dai-dai yang mengajak kepada bid'ah, mana orang-orang yang istilahnya makhdu', tertipu. Ya, hanya tertipu. Orang yang sekedar ikut-ikutan. Kenapa dia ikut bid'ah ini? Karena tertipu. Tertipu dengan penampilan, retorika, penjelasan, dan seterusnya. Ya. Maka cara kita menyikapinya berbeda sesuai dengan bentuk muharabah dia, ya, bentuk sikap keras peperangan dia terhadap sunnah. Kita menyikapi dai yang mengajak kepada bid'ah berbeda dengan sikap kita kepada orang yang sekedar ikut-ikutan. Jangan disamakan. Itu bukan sikap hikmah. Ya. Kalau dai-nya jelas, la salam wala kalam. Tidak ada salam, tidak ada kalam, walaupun satu patah kata, walaupun setengah kalimat enggak ada. Ya, sebagai bentuk tahdir, sebagai bentuk nasihat untuk dia. Adapun orang-orang yang tertipu, istilahnya hanya mada'unya saja. Ya, mereka pun bermacam-macam. Ya, keadaannya. Sehingga tidak boleh disamakan, barakallahu fikum. Orang-orang yang karakternya seperti itu, tertipu, ya kan? Hanya ikut-ikutan saja, maka butuh penjelasan dari kita. Kita jelaskan dengan baik, dengan hikmah, ya, bil adillati wal burhan, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Kalau dia mau menerima kemudian meninggalkan bid'ahnya, fabihi wa ni'ma, itu yang diinginkan. Jika tidak, ya, setelah sampai ilmu hujjah kepadanya, baru kita tinggalkan. Begitu. Nah, jadi ini termasuk nasihat terhadap nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Memerangi ahlul bid'ah. Naam, sama dengan caranya bagaimana dia memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ta'arrada li ahadin min ashabihi, dan meninggalkan orang-orang yang mencari-cari aib salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan bahwa termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menahan, ya, menahan lisan-lisan kita, naam, dari membicarakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, naam, hati dan lisan kita selamat, salamatu qulubihim wa alsinati, ya, hati mereka bersih dari sifat dengki kepada para sahabat, lisan-lisan mereka juga bersih dari membicarakan kekurangan-kekurangan, aib-aib para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, mendoakan saudara-saudara mereka yang lebih senior dalam hal keimanan. Siapa yang paling senior dalam hal keimanan di tengah-tengah kaum muslimin? Para sahabat. Doakan senior-senior kita dalam hal keimanan. Ya, orang-orang yang datang setelah mereka. Berarti orang-orang belakangan. Jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah dosa ikhwan kami. Saudara-saudara kami. Alladzi sabaquna, yang mendahului kami dalam keimanan. Senior-senior dalam hal keimanan. Yang paling senior siapa? Para sahabat. Radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini termasuk diantara nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah ihtiramu ashabihi wa ta'zimu muhabbatuhum, memuliakan para sahabat, mengagungkan mereka dan mencintai mereka. Nah, apa kaitannya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nasihat kepada Rasulullah mencakup memuliakan sahabatnya. Kenapa? Karena sahabat seseorang tidak diragukan itu adalah khassatuhu minan nas, orang-orang yang mereka khususkan ya dari kalangan manusia. Nah, karena itu para sahabat merupakan khairul qurun, generasi-generasi yang terbaik. Sehingga siapa saja mencela sahabat Rasulullah, membenci mereka, ya, maka dia belumlah mengamalkan an-nasihah, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, barakallahu fikum. Itu penjelasan tentang an-nasihah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca penjelasan tentang nasihat berikutnya, yaitu wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Faqad dzakarnaha fi syarhil haditsis sabiq, telah kita sebutkan kata Syekh Robi pada penjelasan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang ke-11. Ya, bisa dilihat kembali penjelasan hadis yang ke-11, yaitu wasalithuha, yang ketiga, munasahatu ulati amril muslimin, menasihati para pemegang urusan kaum muslimin. Nah, sudah kita baca di sana, bisa dirujuk di sana. Ya, pada hadis yang ke-11. Baik, kita lanjutkan nasihat untuk ammatul muslimin, kaum muslimin secara umum. Siapakah mereka? Wahum man ada ulatil amri, yaitu orang-orang selain penguasa. Ya. Nah, bagaimana nasihat untuk mereka? Nasihat untuk penguasa berbeda dengan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Jangan disamakan. Ya. Ketika disamakan berarti sudah salah caranya, sudah salah jalannya, sudah salah metodenya. Dari metode Nabi dalam hadis ini membedakan nasihat kepada penguasa dengan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, kita sudah bisa mengetahui ya kesalahan sebagian orang yang menasihati penguasa sama dengan menasihati kaum muslimin secara umum, berbeda caranya. Karena memang dibedakan. Kedudukannya dibedakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nasihat untuk Allah berbeda, nasihat untuk kitabullah berbeda, nasihat untuk nabinya berbeda. Untuk penguasa berbeda, untuk kaum muslimin juga berbeda. Jadi siapa yang dimaksud kaum muslimin secara umum selain penguasa? Nah, caranya berbeda dengan menasihati penguasa. Kata Syekh Robi, fa irsyaduhum lima salihihim fi akhirati wa dunyahu. Membimbing mereka, membimbing kaum muslimin untuk maslahat-maslahat mereka, maslahat akhirat dan dunia mereka. Nah, jadi cara menasihati mereka adalah dengan membimbing mereka, memberikan bimbingan ya kepada kaum muslimin, baik itu dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Dan ini tentu masuk dalam keumuman pembahasan tentang berdakwah, mendakwahi kaum muslimin. Dan sudah kita tahu bersama keutamaannya. Ya, Rasulullah mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang melalui tanganmu itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah adalah harta yang paling mewah yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu. Nah, dan yang lainnya ya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam seperti man dalla ala khairin ka fa'ili. Ya, barang siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan maka dia seperti orang yang melakukannya. Naam. Jadi membimbing mereka dalam berbagai kesempatan-kesempatan yang ada ketika berkhutbah, ya kita sampaikan bimbingan kepada kaum muslimin, ketika muhadharah berceramah di hadapan mereka, ataukah majelis-majelis yang dilakukan secara umum, ataukah majelis-majelis khusus, walaupun itu majelis kopi, ya kita ini majelis kopi sekarang. Nah, jangan lupa untuk menyisipkan pembahasan-pembahasan berupa bimbingan-bimbingan dalam urusan agama. Kita yang sudah biasa ikut ta'lim, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya biasa mendengar kajian-kajian ilmu, yang tidak biasa mereka dengarkan, kita sampaikan. Mereka tidak biasa mendengar kajian-kajian ilmiah, kita sampaikan kepada mereka. Ini termasuk an-nasihah, nasihat kepada kaum muslimin. Nah, dan mengadakan at-ta'awun, ya, bekerja sama dalam mengadakan majelis-majelis ta'lim, sehingga kaum muslimin datang dari berbagai daerah, termasuk ya, bentuk pengaplikasian an-nasihah li'ammatil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Naam. Seperti apa yang kita lakukan sekarang, barakallahu fikum. Ya. Hendaknya kita bersemangat menghadirinya dan bersemangat berta'awun dalam melakukannya. Ya. Dalam urusan akhirat dan dunia mereka, wa kaful adza anhum. Dan kaful adza, ya. Naam. Menahan gangguan dari mereka. Gangguan di sini mencakup gangguan al-qawli wal-fi'li. Ya, gangguan berupa ucapan maupun perbuatan. Naam. Al-Utsaimin rahimahullah, kita tambahkan faedah, ya, wa kaful adza anhum, menahan gangguan dari mereka. Kata Al-Utsaimin, kaful adza kaful adza al-qawli wal-fi'li. Menahan gangguan baik yang sifatnya ucapan dan perbuatan. Naam. Contoh gangguan berupa ucapan seperti membicarakan orang yang sedang lewat misalkan. Ya, ada orang lewat kita bicarakan, ataukah menceritakannya, membicarakannya, ya setelah orang itu lewat dengan ghibah dan namimah, ya ini termasuk ada gangguan. Taib. Adapun gangguan secara perbuatan, ya, ini kaitannya dengan menghilangkan gangguan, ya. Termasuk hak-hak jalan, ya. Berikanlah hak-hak itu jalannya, diantaranya adalah tidak memberikan gangguan, ya, bagi orang yang lewat di jalan itu. Gangguan dalam hal ucapan tadi, ada yang lewat kita bicarakan, kita gibah, kita gunjing, ya. Gangguan berupa perbuatan seperti kita membuat sempit jalanan misalkan, ya. Ya, kita memenuhi jalan sehingga mengganggu orang-orang yang lewat. Nah, membuat orang kepayahan lewat di tempat itu. Ini berarti kita tidak memberikan jalan itu haknya. Nah, termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah mengganggu mereka, mengganggu kaum muslimin dengan cara membuang sampah. Ya, membuang sampah di sembarang tempat, membuang sampah di tengah jalan. Ya. Nah, ini juga sebagian orang bermudah-mudahan dalam melakukannya. Ya, membuang sampah bukan pada tempatnya, itu mengganggu kaum muslimin. Ataukah membiarkan air mengalir keluar begitu saja, ya, tanpa ada manfaat penggunaan tertentu, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada sebagian orang membiarkan air itu mengalir begitu saja, padahal bisa bagi dia untuk menutup, ya, jalur air itu, Ya, di samping air itu akan mengganggu, genangannya akan mengganggu orang-orang yang lewat. Ya, ada mafsadat yang lain, ya, yang ditimbulkan oleh hal tersebut adalah pemborosan air. Nah, pemborosan air, padahal air itu adalah milik bersama. Ya, air yang ada di bawah bumi itu adalah milik bersama. Ya, jika dibiarkan mengalir tanpa ada manfaat, maka itu akan merugikan orang lain. Maka ini mengingatkan kepada kita besarnya nikmat air yang kita miliki. Ya, ada sebagian tempat berusaha mencari sumber air sangat kesulitan. Iya. Nah, oleh karena itu butuh bagi kita untuk memperhatikan masalah ini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian selanjutnya fa yu'allimuhum ma yajhaluna min dinihim. Dan mengajarkan mereka kaum muslimin apa yang mereka jahil, ya, dari urusan agama mereka. Nah, dari urusan agama mereka. Nah, apa yang kita bisa? Ya, kita bisa mengajarkan mereka akidah, ya, kita ajarkan, ya, masalah fikih, hukum-hukum dalam Islam kita ajarkan. Kita bisa mengajarkan mereka membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita lakukan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Ya, sesuai dengan kemampuannya, apa yang kita miliki. Ya. Jadi ilmu yang telah kita pelajari dan telah kita fahami dengan baik, ya, sudah kita faham dengan baik, kita sudah menguasai itu, ilmu itu, kita berusaha mengajarkannya dan mendakwakannya kepada orang lain. Nah, itu tadi, tapi dengan catatan yang harus digarisbawahi, yang sudah kita pahami dengan baik. Ya. Kita ajarkan, kita dakwakan, semakin banyak, semakin luas, ya, ilmu itu disebarkan, maka kebaikan akan semakin berkembang pula. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Dan pembahasan ini, ya, perkara ini terkait dengan membuat lembaga, ya. Kalau sudah ada lembaga pendidikan di tempat itu, maka ini, ya, bisa teratasi. Fayu'allimuhum ma yajhaluna min dini. Mengajarkan kepada kaum muslimin sesuatu yang mereka jahil terhadap urusan agama mereka. Dan itu butuh lembaga, barakallahu fikum. Butuh lembaga pendidikan, butuh sarana dan prasarana. Ya, sekarang kita memakai masjid ini, ya. Ini bukan masjid kita. Nah, bukan masjid kita, alhamdulillah kita mendapatkan izin. Al-maksud barakallahu fikum, jika ada kesempatan untuk berta'awun, bisa mewujudkan sarana belajar kaum muslimin, belajar anak kaum muslimin salafiyin. Gunakan dengan baik kesempatan itu. Ya. Ta'awun apa yang kita mampu. Ya, ini termasuk nasiha li ammatil muslim, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Kita jangan memiliki prinsip nafsi-nafsi. Ya, tapi punyalah sikap sosial yang baik. Ya. Secara khusus dalam hal ta'awun. Ya, dalam dakwah. Nah, mewujudkan sarana yang bisa, dengan sarana itu kita bisa memakainya untuk mengajarkan kaum muslimin urusan agama mereka, mereka jahil, ya, di atasnya. Nah, pembangunan masjid, pembangunan ma'had, ya, secara khusus masjid atau ma'had yang ada di daerah kita merupakan perkara yang tidak disenangi, ya. Barakallahu fikum. Ada hal yang dibutuhkan di daerah kita, ya. Naam. Kemudian kita lebih fokus ya kepada daerah yang jauh dari daerah kita. Bukan berarti kita tidak boleh membantu mereka. Contoh kecil misalkan barakallahu fiik. Contoh kecil ya supaya difahami dengan baik. Donasi. Menyebarkan donasi pembangunan masjid, mahat. Ya, itu kan banyak. Ada yang di daerah kita, ada juga yang di luar daerah kita. Begitu. Nah, kalau kita fokus menyebarkan donasi yang dari luar, sementara donasi yang ada di daerah kita, kita ya kurang giat lah, kurang agresif dalam menyebarkannya, ini sama saja dengan kita lebih semangat pergi sholat jamaah di masjid yang jauh dari tempat kita. Difahami? Misalkan kita diberi pilihan, di sini ada masjid, masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ditegakkan di situ sholat jamaah, sholat jumat, taklim. Bagaimana kira-kira sikap seseorang yang lebih memilih melakukan kegiatan ibadah dan belajarnya di masjid yang lebih jauh, padahal ada masjid di situ yang dekat. Ya, sama saja dalam hal apa namanya donasi. Ya, kita giat menyebarkan donasi-donasi di luar, giat ta'awun menyebarkan donasi yang di luar, tapi donasi yang ada di daerah kita kita nggak seagresif yang kita sebarkan itu. Nah, dan para ulama telah menjelaskan bahwa ya sholat yang dikerjakan di masjid yang lebih jauh dari masjid yang ada di tempat kita yaitu akan mendatangkan mafsadah. Kita diberi pilihan sholat di masjid yang lebih jauh atau yang lebih dekat dari rumah kita. Para ulama mengatakan sholatlah di masjid yang dekat dari rumahmu. Kenapa? Karena akan menimbulkan ya kesalahpahaman. Nanti akan menimbulkan kesalahpahaman. Kok dia tidak singgah di sini, lebih memilih sholat di sana. Ya kan? Akan menimbulkan banyak persepsi. Kenapa ini? Giat menyebarkan donasi yang di luar, donasi yang di daerahnya tidak dia giat sebarkan. Nah, barakallahu fikum. Ta'awun sangat dibutuhkan ya untuk mewujudkan hal ini. Ta'awun dalam hal dana, dalam hal pikiran, waktu, tenaga, ya. Siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan ikhwah yang ada di daerah-daerah yang dekat dengan tempat pembangunan. Barakallahu fikum. Ya, kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu berharap kepada juhud ya, kepada kesungguhan ikhwah sekalian. Nah, ini termasuk nasihat li'ammatil muslim. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah mengajarkan mai jahaluna min dinihim, sesuatu yang mereka jahil dalam urusan agama mereka, dan itu butuh sarana barakallahu fiik. Masjid ya, ma'had. Nah, baik. Jadi ini kesempatan emas ya yang butuh untuk kita manfaatkan dengan baik. Nah, wa yu'inuhum 'alaihi bil qawli wal fi'li. Menolong mereka dengan ucapan dan perbuatan. Wa amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkari birifqin wa ikhlas. Memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar dengan lembut dan ikhlas ya, dengan penuh kelembutan. Ya, Syekh di sini menyebutkan beberapa hal yang dibutuhkan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Di antaranya adalah sikap lembut dan ikhlas ya. Nah, baik, kita tambahkan yang lain. Yang pertama, ya, an yakuna al-insanu aliman bil ma'rufi wal munkar. Ketika ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, seseorang harus alim. Ya, seseorang harus mengerti, berilmu tentang perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Kalau dia tidak mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, tidak boleh baginya beramar ma'ruf nahi mungkar. 6. Kenapa kata Syekh Utsaimin? Li'annahu qad ya'muru bi amrin yadhunnuhu ma'rufan wa huwa mungkar. Terkadang dia memerintahkan sesuatu yang dia sangka itu ma'ruf, ternyata sebenarnya itu mungkar. Kan repot. Dia tidak tahu kalau itu mungkar. Iya. Jadi harus berilmu dulu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya, seperti sebagian orang semangat pergi berdakwah keliling. Ya, baru bertobat dari maksiat. Belum tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, langsung terjun ke dakwah. Sehingga ya, dia bingung. Enggak tahu, keliru. Ya. Yang ma'ruf dianggap mungkar oleh dia, yang mungkar dianggap ma'ruf. Ya. Naam. Baik. Jadi dia harus mengetahui. Ya. Harus mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Naam. Demikian pula sebaliknya, kalau dia tidak tahu perkara tersebut mungkar, ya, bisa saja dia menyangka hal itu mungkar padahal ma'ruf, sehingga dia akan mempersempit, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan melarang sesuatu yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala bolehkan, mubahkan untuk hamba-hambanya. Ya kan? Nah, dia melarang dari sesuatu yang dia anggap ma'ruf. Dia melarang sesuatu yang dia anggap mungkar. Padahal perkara itu sebenarnya boleh, hukumnya mubah. Lantas dia larang karena dia anggap sesuatu yang mungkar. Kenapa? Karena dia jahil. Dia jahil terhadap hal tersebut. Nah, jadi syarat yang pertama adalah seorang harus aliman bil ma'ruf wal munkar. Ya, harus alim, mengilmui tentang perkara yang ma'ruf dan mengilmui tentang perkara yang mungkar supaya tidak salah. Yang kedua, kita mengetahui persis bahwa orang itu telah meninggalkan yang ma'ruf atau melakukan yang mungkar. Ya. Jadi jangan hanya bermodalkan prasangka belaka. Oh, ini sudah melakukan perbuatan yang mungkar, akhirnya dia larang. Ini sudah melakukan perkara, dia telah meninggalkan hal yang ma'ruf. Padahal tidak. Jadi pastikan dulu orang yang mau kita ingkari kemungkarannya benar-benar telah melakukan perbuatan yang mungkar, ataukah orang yang ingin kita melakukan, kita ingin perintahkan melakukan yang ma'ruf benar-benar meninggalkan sesuatu yang ma'ruf, baru kemudian kita perintahkan dia. Nah, jangan hanya bermodalkan prasangka belaka. Seperti misalkan kita melihat seseorang ya tidak sholat bersama kita di masjid. Nah, kamu kok enggak sholat di masjid tadi? Nah, ya kan? Pastikan dulu dia meninggalkan sesuatu yang ma'ruf, ya kan? Apa sesuatu yang ma'ruf yang ditinggalkannya? Sholat berjamaah. Pastikan dulu apa benar tadi dia enggak sholat berjamaah. Boleh saja dia, boleh jadi dia sholat di masjid lain, kan begitu? Nah, kalau kita sudah tahu persis dia enggak sholat jamaah, baru kita, ya, perintahkan dia kepada yang ma'ruf. Nah, atau larang dia dari yang mungkar. Pastikan dulu. Nah, jangan sampai hanya bermodalkan prasangka belaka. Baik. Atau seperti misalkan contoh kemungkaran, ya, dia melakukan kemungkaran. Ada seseorang laki-laki bersama dengan wanita dalam satu kendaraan mobil. Kita langsung mengingkari dia. Ya kan? Pastikan dulu perempuan itu siapa. Kalau itu sudah pasti wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya, baru kita ingkari. Jangan sampai itu ibunya atau istrinya yang kedua, misalkan, ya kan? Kita taunya dia menikah satu perempuan, ternyata dia sudah menikah yang kedua, kita enggak tahu, khabarnya enggak sampai kepada kita. Nah, kita ingkari. Enggak boleh. Kan itu istrinya. Jadi pastikan dulu kalau dia benar-benar melakukan kemungkaran, karena boleh jadi itu perempuan mahram dia. Nah, jadi harus benar-benar dipastikan, ya, supaya tidak kacau. Ini syarat yang kedua. Barakallahu fikum. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga, thayyib, atau pelengkap tadi, ya, sebagai pelengkap karena terkait dengan pembahasannya tadi, yaitu bersikap apa? Rifq, lembut, ya. Nah, jadi kita bersikap lembut, ya, di dalam mengingkari, dalam memerintahkan yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf." Allah memberikan kepada sikap lembut sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada sikap keras. Ya. Dan Nabi mengatakan, "Maka rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma yanzi'u min syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Ya, tidak terkecuali amar ma'ruf nahi mungkar birifqin. Ya, dengan kelembutan. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu illa syana, kecuali akan membuatnya jelek. Nah, sehingga orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus semangat, ya, di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan penuh kelembutan, ya, dengan penuh kelembutan. Dan itu adalah, ya, aslu dakwah, ya, pokok dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena dengan rahmat dari Allah kamu bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, apa kata Allah, lam faddu min hawlik, jika kamu, ya, berhati keras, bersikap kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Dan itu benar. Setiap ada tempat yang di situ ada orang yang ekstrim, keras dalam berdakwah, orang akan menjauh. Orang akan menjauh. Ya. Tetapi ketika di tempat itu, ya, selalu dihiasi dengan kelembutan, ya, keramahan, maka, ya, orang akan mendekat. Orang akan berkumpul di situ. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah dalam bab ini dan dalam bab-bab yang lain. Ya, tidaklah beliau, dakwah beliau berkembang pesat melainkan karena arif, sikap kelembutan yang beliau miliki. Thayyib, kemudian yang ketiga adalah alla yazul al-munkar illa ma huwa a'zamu minhu. Ya. Nah, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dilarang. Nah, jadi apabila dengan mengingkari kemungkaran itu akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh melarang kemungkaran itu. Ya, contoh misalkan ada seorang merokok di hadapan kita. Orang merokok di hadapan kita kemungkaran, tidak? Bagi ahlus sunnah itu kemungkaran. Bagi sebagian orang biasa-biasa saja, bukan kemungkaran. Ya. Tapi yang menjadi ibrah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Merokok di hadapan kita itu kemungkaran. Jika kita ingin melarangnya, ya, kemudian dia berdiri pergi meninggalkan majelis kita misalkan, tetapi kita tahu, ya, kalau kita larang orang ini merokok, kemudian nanti dia berpindah dari tempat kita pergi ke majelisnya syurbul khamar. Bagaimana? Kita larang dia merokok di situ, tapi nanti dia akan pergi ke tempat orang yang lagi minum-minum khamar, arak, ballo dan seterusnya. Apa sikap kita? Kita jangan melarang dia. Karena kita tahu persis kalau kita larang dia merokok di situ, dia pergi ke tempat orang minum khamar. Nah, mana yang lebih besar minum khamar daripada merokok? Minum khamar. Minum khamar. Kemungkarannya lebih besar daripada merokok. Kalau kita tahu persis orang ini kalau kita larang merokok di situ, dia malah pergi bergabung minum-minuman keras di sana. Maka kita jangan mengingkari kemungkaran itu. Nah. Dan diceritakan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau melewati suatu kaum di daerah Syam, minat Tatar, dari kalangan orang-orang At-Tatar. Ya. Syekhul Islam mendapati mereka sedang minum-minuman khamar. Ya. Nah, dan ketika itu Syekhul Islam berjalan bersama sahabatnya. Maka Nabi pun melewati sekelompok orang Tatar tadi yang sedang minum khamar, tetapi beliau tidak mengingkari kemungkaran itu. Sahabatnya bertanya, "Wahai Syekhul Islam, mengapa engkau tidak melarang mereka minum khamar?" Kata Syekhul Islam, "Law nahainahum ladhahabu yahtikuna aradal muslimin wa yanhabuna amwalahum." Seandainya kita larang mereka minum khamar, mereka akan pergi menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dan akan merampas harta mereka. Wa hadza a'dhamu min syurbihim al-khamar, dan ini lebih besar daripada mereka minum khamar saja. Nah. Ya. Sehingga Syekhul Islam membiarkan mereka karena khawatir mereka melakukan kemungkaran yang lebih besar. Barakallahu fiikum. Jadi ini harus diperhatikan, ya. Kalau kita cermati, ya, setelah kita tahqiq, setelah kita teliti, jika kita melarang kemungkaran itu akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan melakukan ingkarul mungkar itu. Nah, kemudian yang keempat ini terakhir, ya, sebelum kita istirahat. Ulama berselisih pendapat apakah dipersyaratkan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ulama berselisih pendapat apakah dipersyaratkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wassahih annahu la yushtarat. Kata Ibnu Utsaimin, yang benar, pendapat yang sahih, tidak dipersyaratkan. Bukan menjadi suatu syarat. Ya. Ada silang pendapat. Tetapi yang benar bukan menjadi suatu syarat. Nanti akan disebutkan alasan. Ya. Bukan menjadi suatu syarat. Kita boleh memerintahkan orang kepada suatu yang ma'ruf dalam keadaan kita belum melakukannya. Kita boleh melarang orang-orang dari melakukan kemungkaran sementara kita masih melakukannya. Bukan menjadi syarat. Kalau syarat kan berarti gak bisa. Kan begitu. Kalau dijadikan sebagai suatu syarat. Bukan syarat. Nah. Tayyib. Kenapa? Karena babnya berbeda, ya, pintunya berbeda. Masing-masing ada bab tersendiri. Begitu. Jadi begini. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita melakukan ma'rufnya, meninggalkan yang mungkarnya, nilainya berapa? 2, ya kan? Nilainya dua. Kita beramal nahi mungkar, kemudian kita juga mengamalkannya. Taib. Kita beramal nahi mungkar, tapi kita sendiri belum melakukan yang ma'ruf dan belum meninggalkan yang mungkar. Nilainya berapa? Satu. Dia amar ma'ruf, nahi mungkar. Nilainya satu. Cuman satu. Karena belum mengamalkannya. Tidak melakukan sama sekali? Sudah tidak amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak melakukan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang mungkar pula. Nilainya berapa? Nol. Jadi pilih mana? Nol atau satu? Ya, pilih satu. Kalau bisa dua. Ya kan? Daripada nol ya. Pilih satu begitu. Karena kalau dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak melakukan yang ma'ruf juga. Tidak meninggalkan yang mungkar juga. Berarti. Dzambuhu dzambun ala dzambin. Dosanya berlipat ganda. Karena kewajibannya dua. Amar ma'ruf nahi mungkar dan mengamalkan yang ma'ruf serta meninggalkan yang mungkar. Begitu. Nah, berdasarkan tinjauan ini, sisi pandang ini, maka yang benar, yang sahih dari silam pendapat, khilaf di kalangan ulama, tidak dipersyaratkan. Bukan menjadi suatu syarat. Nah, karena kalau kita berprinsip seperti itu, kemungkaran akan semakin merajalela. Ya kan? Sudah tidak ada yang mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena merasa saya belum suci dari dosa. Saya masih melakukan kesalahan ini dan itu. Kemungkaran akan semakin merajalela. Dan ma'ruf akan semakin ditinggalkan. Jadi kita jangan punya prinsip itu. Jadi yang benar, wallahu a'lam, bukan menjadi suatu syarat. Nah, ini empat hal yang butuh diperhatikan dalam ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita istirahat sejenak. Masih ada beberapa hal tentang an-nasihah bagi kaum muslimin secara umum setelah istirahat insyaallah. Naam, tafadhol.